Persija. Kau nasel terima kasih jelpon jadu thank you Zen. Selalu happy canglumut bagus pabaca gun pabaca juga saat malam. Korneto Iqbal pelat cinta anak kopral juga selamat. Arisna.